Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan yaitu membaca khutbah atau transkrip dari khutbah Jumat yang pernah disampaikan oleh Syekh Khalid Adz-Dzafiri yang terkait dengan bulan Sya'ban. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa keutamaan yang terkait dengan bulan Sya'ban, terutama ibadah siam pada bulan Sya'ban. Beberapa alasan yang sudah kita sebutkan menjadikan bahwasanya puasa pada bulan Sya'ban memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan juga sudah kita sampaikan bahwa seseorang tidak boleh mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, yakni sehari dua hari di akhir bulan Sya'ban sebelum dia memasuki bulan Ramadan. Bahkan ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir, "Man shamahu faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka sungguh dia telah bermaksiat. Dia sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Khalid Adz-Dzafiri, "Kana ba'du salafi kama dzakarahu Ibnu Rajab rahimahullah min babi tarwibin nafsi wa ta'widiha 'ala tha'ah fi Ramadan yusammuna hadzal syahra syahrul qurra." Sebagian salaf sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yakni maksudnya dalam rangka untuk menyemangati diri dan untuk membiasakan jiwa ini, diri ini di atas ketaatan di pada bulan Ramadan, mereka menamakan bulan Sya'ban ini dengan Syahrul Qurra, bulannya Al-Qurra, para pembaca Al-Qur'an, para qari Al-Qur'an. Dikarenakan lijtihadihim ma'siyam bi qira'atil Qur'an. Dikarenakan barakallahu fikum semangatnya mereka di dengan berpuasa, di samping itu juga membaca Al-Qur'an pada bulan Sya'ban. Mereka bersemangat untuk membaca Al-Qur'an di samping mereka berpuasa pada bulan tersebut. 6. Mereka menamakan bulan Sya'ban ini dengan sebutan Syahrul Qurra. Semua ini adalah Syahrul Qurra, itu artinya bulan bagi para pembaca-pembaca Al-Qur'an, para qari-qari Al-Qur'an. Qurra itu jamak dari qari. 6. Barakallahu fikum. Semua ini mereka lakukan dalam rangka untuk menyemangati diri dan juga dalam rangka untuk membiasakan diri ini di atas ketaatan. Mereka menamakan bulan Sya'ban ini dengan Syahrul Qurra. Qala Salamah ibn Kuhail rahimahullahu taala, berkata Salamah bin Kuhail, salah seorang salaf, "Kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra, syahrul qurra." Bulan Sya'ban mereka menyebutnya dengan bulan Al-Qurra. Wa kana Habib bin Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Habib bin Abi Thabit apabila beliau memasuki bulan Sya'ban, beliau mengatakan hadza syahrul qurra. Ini adalah bulannya para qari. Wa kana Amr bin Qais Al-Mala'i rahimahullah ta'ala idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qira'atil Qur'an. Apabila beliau memasuki bulan Sya'ban, Amr bin Qais Al-Mala'i, beliau meninggalkan segala sesuatu. Dan beliau hanya memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'an. Sampai dengan bulan Syawal, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, terutama pada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, kata Syekh, fa aqbilu ibadallah 'alallahi biqulubikum wa a'malikum. Ad-dunya mazra'atuka lil akhirah. Maka wahai hamba-hamba Allah, bersegeralah datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan amalan-amalan kalian. Dunia ini adalah tempat engkau untuk berladang, yang mana engkau akan memanennya nanti di akhirat. Kalau seandainya engkau berbuat baik pada dunia ini, maka engkau sungguh akan mendapatkan kemenangan. Wa in asa'ta fiha khubta wa khasirta. Akan tetapi kalau seandainya engkau berbuat jelek di dalam dunia ini, maka engkau sungguh merugi dan engkau sungguh mendapatkan kesengsaraan. Kemudian setelah itu beliau menutup khutbah pertama dan melanjutkan khutbah yang kedua. Setelah beliau mengucapkan tahmid dan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan faya ibadallah mimma yajibu tanbih alaihi ma dukhuli hadzal syahr anna man kana alaihi qada'u ramadhan min ramadhan al-madi fayajibu alaihi al-mubadara ila al-qada' qabla dukhuli ramadhan. Termasuk di antara hal yang harus untuk diingatkan bersamaan dengan masuknya bulan Sya'ban ini, yaitu bahwasannya setiap orang yang masih memiliki hutang puasa bulan Ramadan sebelumnya, bagi setiap orang yang masih memiliki hutang puasa Ramadan sebelumnya, maka diharuskan bagi dia untuk segera mengqadanya sebelum memasuki bulan Ramadan yang baru. Fa'alal abi wazzawj an yudzakkira zaujatahu wa auladahu biqada'i ma fatahum. Maka diharuskan bagi seorang ayah, seorang suami, untuk mengingatkan istri dan anak-anaknya untuk segera menunaikan atau mengqada' puasa bulan Ramadan yang belum mereka laksanakan, terutama terhadap para istri, dikarenakan banyak sekali halangan-halangan yang menimpa mereka. Fa inna katsiran minan nasi yatasahalun wa yatanasawna hatta yadkhul alaihim Ramadan. Dikarenakan banyak dari manusia bermudah-mudahan dan mereka seolah-olah pura-pura lupa sampai masuk bulan Ramadan yang baru. Fayatarattab ala hadha at-taswif wattasahul al-ithmu wal kaffarah. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, dikarenakan mereka selalu menunda-nunda dan bermudah-mudahan sampai masuk bulan Ramadan yang baru, sementara mereka masih memiliki hutang dari puasa Ramadan sebelumnya, maka akan ada sanksi-sanksi yang dia dapatkan. Di antaranya adalah dosa dan dia harus menunaikan kafarah, dan dia harus melakukan kafarah dari kelalaian yang dia perbuat dengan menunda-nunda mengqadha' hutang puasa Ramadan sebelumnya sampai masuk Ramadan berikutnya. Nah, ada sanksi-sanksi, diantaranya adalah dosa dan wajib baginya kafarah, yang ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. An Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Salamah saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Muttafaqun alaih. Saya mendengar Aisyah berkata, saya memiliki hutang puasa bulan Ramadan dan saya tidak sanggup untuk menggantinya, untuk mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. 6. Lalu bagaimana sisi pendalilannya? Di sini ikhwani fiddin, Aisyah radhiyallahu anha memiliki hutang dikarenakan kesibukan beliau untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam rangka berjihad dan berjuang berdakwah bersama suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa melakukan qadha Ramadan hanya pada bulan Sya'ban. Nah, ketika masuk pada bulan Sya'ban, beliau seriusi untuk mengqadha. Nah, barakallahu fikum. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bagaimana pernyataan Aisyah radhiyallahu anha ini dijadikan sebagai dalil bahwa mengqadha itu hanya boleh sampai pada bulan Sya'ban. Lewat dari itu maka dia berdosa. Wa yu'khadhu min hirsiha 'ala dhalika fi Sya'ban annahu la yajuzu ta'khirul qadha hatta yadkhula Ramadanu akharu. Diambil dari semangat dan kesungguhan Aisyah radhiyallahu anha untuk mengqadha hutang puasanya pada bulan Sya'ban. 6. Dari kesungguhan beliau ini diambil pelajaran bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan qadha dari hutang puasa Ramadan sampai masuk pada bulan Ramadan berikutnya. Nah, beliau sibuk. Nah, beliau sibuk sehingga beliau tertunda untuk mengqadha puasa, hutang puasa bulan Ramadan sampai memasuki bulan Sya'ban. Nah, beliau betul-betul memperhatikan qadha tersebut dan mengupayakan. Sehingga diambil pelajaran di sini bahwa Aisyah radhiyallahu anha semangat di dalam mengqadha-nya pada bulan Sya'ban dikarenakan beliau paham dan sadar bahwa lewat dari bulan Sya'ban tidak ada lagi kesempatan untuk mengqadha siam Ramadan atau hutang Ramadan sebelumnya. Nah, dan bahkan bagi pelakunya naam yatarattab alaihi al-ithm, atasnya dosa. Naam. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sebagai nasihat di akhir khutbah yang disampaikan oleh Syekh Khalid Adz-Dzafiri hafizahullah, al-umru lahadhatun wal ayyamu tamdi sari'an. Umur itu hanya beberapa saat. Hari terus berganti dan berlalu secara cepat. Wa kullama madha yawmun iktaraba ajaluka wa madha ba'duka. Setiap berlalu hari maka semakin dekat ajalmu dan hilang bagian dari dirimu. Nah, karena waktu adalah pecahan-pecahan dari hidup kita. Waktu adalah lipatan-lipatan dari hidup kita. Maka semakin hari berlalu waktu, berganti hari, bulan, maka telah hilang bagian dari kita. Nah, karena waktu tersebut adalah kumpulan atau pecahan-pecahan dari hidup kita. Maka apabila kita melewatkan waktu, maka hilang bagian dari kita dan semakin dekat ajal kita. Fa Ramadan al-fa'id kana ka'annahu bil amsi. Ramadan sebelumnya seolah-olah baru kemarin saja kita lalui. Nah, hari yang lalu, yang telah berlalu, seolah-olah barakallahu fikum cepat, cepat berlalu, seolah-olah baru terjadi kemarin. Fasa'idul ladzi yaghtanim al-awqat bil khairat. Maka sungguh seorang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan waktunya dengan kebaikan. Wal ghafil man tanasa dzikrullah washtaghalla bil mulhiyat. Dan orang yang lalai adalah orang yang melupakan zikir Allah dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang melalaikan. Fal umru mazra'atuka. Usiamu adalah tempat bagimu untuk bercocok tanam. In zara'ta khairan hasabta khairan. Kalau seandainya engkau menanam benih kebaikan, maka niscaya engkau akan memanen kebaikan. Wa in zara'ta syarran falatalumanna illa nafsak. Kalau seandainya engkau menanam benih berupa kejelekan, maka janganlah engkau mencela melainkan dirimu sendiri. Engkau akan mendapatkan hasil yang jelek pula. Wal'iyadzubillah. Nah, sampai di sini khutbah yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah, khutbah yang sangat luar biasa, terkhusus bagi kaum muslimin yang memasuki bulan Sya'ban. Karena pada bulan Sya'ban ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, padanya keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Sehingga oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul bersemangat di dalam menjalani bulan Sya'ban ini dengan berpuasa. Nah, dengan banyak berpuasa, hanya beberapa hari saja pada bulan Sya'ban ini beliau tidak berpuasa. Sehingga oleh karena itu tidak mengapa seseorang pada bulan Sya'ban ini berpuasa sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, tujuh hari, kemudian dia berbuka dua hari, sehari atau dua hari, kemudian dia lanjutkan puasa barakallahu fikum di hari-hari berikutnya. Tidak mengapa, dan bahkan ini merupakan sebuah keutamaan, dan dengannya dia telah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah kita sebutkan bahwa kana yasumu sya'ban illa qalilan. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban tersebut semuanya kecuali hanya beberapa hari saja. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyebutkan tentang barakallahu fikum ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Sya'ban, di sini kita sering dan banyak mendapati amaliah-amaliah yang ternyata tidak ada dasarnya di dalam syariat ini barakallahu fikum, dan mereka mengkaitkannya dengan bulan Sya'ban. Mereka mengkaitkannya dengan bulan Sya'ban barakallahu fikum. Di antaranya adalah siyamu yaumin nisfi minhu. Mereka menganggap bahwasanya puasa pada pertengahan bulan Sya'ban memiliki keutamaan, sehingga mereka bersemangat ketika memasuki pertengahan bulan Sya'ban dengan menjalaninya dengan berpuasa. Nah, barakallahu fikum. Mereka berlandaskan dengan hadits, sebuah hadits sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Kitab Al-Lataif. Nah, di sini kita menukilkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Nah, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menukilkan hadits yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Al-Lataif, Kitabul Lataif, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatan nisfi Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha." Apabila kalian memasuki pertengahan bulan Sya'ban, pada malam harinya tegakkanlah qiyamul lail. Kemudian pada siang harinya berpuasalah kalian. Fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqul. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari pertengahan bulan Sya'ban tersebut, ketika matahari terbenam, Ketika matahari terbenam, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dan Allah berfirman, mana orang yang meminta ampun, maka aku pun akan memberikan ampunan untuknya. Ala mustarzikin fa'arzukohu. Di mana mereka dia yang meminta rizki, maka saya akan memberikan rizki kepadanya. Ala mubtalin fa'u'afihi. Di mana orang yang terfitnah dengan kemaksiatan, maka saya akan memberikan maaf kepadanya. Ala kadza hatta yattali al-fajr. Terus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat bagi hamba-hambanya untuk meminta rizki, untuk meminta ampun, untuk meminta ini dan itu dan seterusnya, sampai terbitnya fajar. Nah, Allah memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya pada pertengahan bulan Sya'ban tersebut, terkhusus pada malam harinya, untuk meminta apa saja kepada Allah. Nah, ampunan, rizki, dan yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, akan memberikan permohonan mereka tersebut sampai dengan terbitnya fajar. Nah, merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali keutamaan yang ada di dalamnya. Biasanya kalau ada keutamaan-keutamaan seperti ini, orang-orang bersemangat. Nah, sangat bersemangat, barakallahu fikum, apalagi terkait dengan permasalahan dunia mereka, sehingga mereka betul-betul tidak melewatkan pertengahan bulan Sya'ban ini kecuali dengan qiyamul lail. Bahkan diadakanlah qiyamul lail secara berjamaah pada pertengahan bulan Sya'ban. Naam, dan diumumkan di melalui media-media yang ada. Mereka berdalilkan dengan hadis ini, dan bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qultu, naam, kata Imam Ibnu Rajab, wa hadzal hadis hakama alaihi, berkata Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadzal hadis hakama alaihi sahibul manar bil wada. Hadis ini dihukumi oleh sahibul manar, Muhammad Rashid Ridho, penulis kitab Al-Manar. Naam, barakallahu fikum, termasuk di antara hizbiyyin. Naam, tapi di sini beliau hanya menukilkan sebatas gitu saja, sebatas penyebutan saja. Naam, beliau menghukumi hadis ini dengan maudhu. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wassawab annahu maudhu. Karena sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini dhaif. Maka yang benar, kata Syekh, hadis ini adalah maudhu, palsu. Fa inna fi isnadihi Abu Bakrin Abdullah Abdullah bin Muhammad. Dikarenakan pada sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Bakar Abdullah bin Muhammad al-Ma'ruf Ibni Abi Busrah, yang lebih dikenal dengan Ibnu Abi Busrah. Berkata tentangnya Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, innahu kana yadha'ul hadith. Sesungguhnya Abdullah bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Abi Busrah, barakallahu fikum, yang memiliki kunyah Abu Bakar, dikatakan tentangnya oleh Ahmad dan Yahya bin Ma'in bahwasanya orang ini suka memalsukan hadis. Suka memalsukan hadis. Sehingga apabila sebuah hadis datang melalui jalur seorang rawi yang disebutkan dengan sifat demikian, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Wa bina'an 'ala dzalik fa inna siyama yaumin nisfi min Sya'ban bi khususihi laisa bisunnah. Maka berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi, maka sesungguhnya puasa pada pertengahan bulan Sya'ban secara khusus bukan sunnah. Nah, secara khusus bukan sunnah. Nah, kalau dia menganggap bahwa ada keutamaan lebih pada pertengahan bulan Sya'ban, maka ini tidak termasuk sunnah. Nah, sunnah puasa disyariatkan dan disunahkan pada bulan Syaban secara umum. Ketika mereka menganggap bahwa ada nilai lebih pada pertengahan bulan Syaban, atau disunahkan secara khusus pada pertengahan bulan Syaban untuk berpuasa, maka yang seperti ini adalah sebuah kesalahan, tidak termasuk sunnah. Li'annal ahkam asy-syar'iyyah la tatbutu bi akhbarin dairatin bainad dha'fi wal wada' biittifaqi ulama'il hadits. Dikarenakan hukum syariat ini tidak bisa ditetapkan dengan informasi-informasi antara dhaif dan palsu, enggak bisa. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Tidak bisa kita berlandaskan dari sebuah hukum dengan dalil-dalil yang lemah ataupun yang palsu, tidak bisa. Ini adalah kesepakatan para ulama. 6. Wa idza lam yakun shaumuhu sunnatan kana bid'atan. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, kalau seandainya puasanya itu bukan sunnah, berarti bid'ah. Karena tidak ada sunnahnya dari Nabi. Sehingga hal ini adalah hal yang baru, yang tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi. Barakallahu fikum, pengkhususan pertengahan bulan Syaban bahwa disunahkan secara khusus, la, ini merupakan sebuah bid'ah. Li'anna shaum ibadatun, fa idza lam tathbut masyru'iyyatuhu kana bid'atan. Dikarenakan puasa itu ibadah. Kalau seandainya tidak ada dalil secara jelas tentang pensyariatannya, maka itu merupakan sebuah kebid'ahan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini yang pertama yang ingin disampaikan oleh al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang kedua, tentang keutamaan malam nisfu Syaban, malam pertengahan bulan Syaban. Kalau tadi siang harinya, 6, puasa pada siang harinya, sekarang malam harinya, 6, setelah matahari terbenam, barakallahu fikum, sampai fajar. Tadi disebutkan hadits dari Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan bulan Syaban ketika matahari terbenam pada hari tersebut, 6, Allah turun ke langit yang pertama ini, langit dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah, meminta rizki, meminta ampun, meminta ini dan itu dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan mereka sampai dengan terbitnya fajar. Nah, barakallahu fikum. Dan juga hadis yang semisal dengan hadis tersebut, seperti hadis yang dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, yang mana di dalamnya annallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'rin ghanami kalbin. Hadis tadi, hadis Ali bin Abi Thalib, sudah jelas bahwa hadis tersebut adalah hadis yang maudhu, palsu. Semakna dengan hadis tersebut dari Aisyah radhiyallahu anha, 6, barakallahu fikum, yang mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini pada pertengahan malam bulan Syaban, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk orang banyak. Allah mengampuni banyak orang, yang mana jumlahnya seperti bulu seekor kambing. 6. Berapa jumlah bulu dari seekor kambing? Banyak sekali. Dan sebanyak itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya pada bulan pertengahan, malam pertengahan bulan Syaban. Sehingga oleh karena itu banyak sekali, nah, mereka-mereka berdasarkan dengan hadis ini, mereka lebih bersemangat untuk melakukan perkara sunnah ini daripada perkara yang wajib. Nah, lebih bersemangat untuk melaksanakan ini daripada melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena ibadah sunnah walaupun bagaimanapun keutamaan yang disebutkan tentangnya, maka tidak bisa menandingi keutamaan dan kemuliaan dari ibadah yang wajib. Nah, perlu diketahui, ibadah sunnah seperti apapun keutamaan yang disebutkan, nah, maka tidak akan bisa menandingi kemuliaan dan keutamaan dan kepentingan dari ibadah wajib tersebut. Barakallahu fikum. Namun sangat disayangkan, mereka justru lebih bersemangat dengan hal-hal yang seperti ini dibandingkan untuk melakukan sholat wajib secara berjamaah. Nah, terutama daripada sholat subuh. Dan bahkan untuk mengejar keutamaan seperti ini, ada di antara mereka yang kecapean sehingga lalai untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Waliyadzubillah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di sini Asy-Syaikh menyebutkan bahwasanya hadis Aisyah ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah, dan bahwa dan disebutkan oleh Imam At-Tirmizi bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari mendhaifkan hadis ini. Mendhaifkan hadis ini. Dan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagaimana yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu warada fi fadliha ahadith da'ifatun la yajuzul i'timadu 'alaiha, bahwasanya banyak sekali riwayat hadith-hadith tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, akan tetapi hadith tersebut hadith yang da'if, la yajuzul i'timadu 'alaiha, dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, kalau imam seperti Abdul Aziz bin Baz sudah mengatakan seperti ini, nah, gak ada hadis satu pun hadis yang sahih tentang keutamaan bulan malam nisfu Sya'ban. Nah, ini bukan pernyataan yang ringan. Nah, bukan pernyataan yang ringan. Tentu ketika beliau menyatakan hal ini, sebelumnya beliau banyak melakukan mutala'ah, banyak melakukan barakallahu fikum penelitian-penelitian yang terkait dalam pembahasan ini. Dan ini merupakan kesimpulan dari jerih payah beliau di dalam membahas permasalahan ini. Beliau memberikan kesimpulan, na'am, bahwa banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, akan tetapi semuanya dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Na'am. Barakallahu fikum. Nah, itu yang kedua tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga yaitu tentang qiyamul lail yang dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Tentang qiyamul lail. Barakallahu fikum. Walahu salatu maratib, ada tiga tingkatan, ada tiga model qiyamul lail yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah orang yang melaksanakan sholat pada malam nisfu Sya'ban seperti dia melakukannya pada malam-malam yang lain, yakni dia tidak membeda-bedakan, tidak membedakan antara malam nisfu Sya'ban dengan malam-malam yang lainnya. Maka yang seperti ini adalah merupakan sebuah kebaikan dan sangat dianjurkan. Barakallahu fikum. Dia biasa melakukan qiyamul lail pada malam-malam yang lain. Barakallahu fikum. Jenis yang kedua, jenis yang pertama tadi, dia sama sekali tidak melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini dan dia tidak melakukan kesalahan. Dan bahkan dalam hal ini dia memiliki kemuliaan yang sangat besar. Yang kedua, dia melaksanakan sholat qiyamul lail tahajjud pada malam nisfu Sya'ban, yang mana sholat tersebut tidak dia lakukan di malam-malam yang lain. Barakallahu fikum. Nah, tentunya dia memiliki keyakinan kenapa pada malam nisfu Sya'ban ini ada angin apa? Tumben dia melaksanakan qiyamul lail. Ternyata di balik itu semua ada hadis yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum, dan ternyata hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Nah, maka apabila seperti ini dia keadaan dia di dalam melakukan qiyamul lail pada malam nisfu Sya'ban, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Dikarenakan lam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bihi. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Begitu pula para tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Adapun hadis yang kita sebutkan telah jelas di antaranya hadis yang dhaif dan di antaranya yang lain adalah hadis yang palsu, sehingga oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. 6. Barakallahu fikum. Kemudian ada lagi model yang ketiga. 6. Orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail tahajud pada pada malam nisfu Sya'ban, yaitu dia melaksanakan salat dengan jumlah rakaat tertentu. Hal ini terulang setiap tahun. Maka ini lebih parah lagi. 6. Sampai-sampai mereka menamakan qiyamul lail tersebut dengan salat alfiyah. Dengan salat alfiyah. Barakallahu fikum, salat 100 rakaat dalam satu rakaatnya membaca kulhu ahad 10 kali. 6. 10 kali dilakukan dalam 100 rakaat. Berarti total kulhuwallahu ahadnya dibaca 1000. 6. Alif. Sehingga sholatnya disebut dengan sholat alfiyah. 6. Barakallahu fikum. Maka ini lebih. Di antaranya ada yang sampai melakukan hal demikian. Dan masih banyak lagi model yang lain. Barakallahu fikum. Yang jelas ini lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi sebelumnya. Barakallahu fikum. 6. Kemudian perkara berikutnya yang perlu disampaikan, bahwa sebagian orang mengatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban, pada hari itulah segala takdir ditentukan. Segala takdir secara barakallahu fikum, takdir tahunan setiap tahun ditentukan pada malam nisfu Sya'ban. Takdir selama satu tahun itu ditulis dan ditentukan pada malam nisfu Sya'ban. Nah, takdir itu, catatan takdir itu macam-macam. Catatan takdir ketika manusia berada di dalam rahim ibunya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, yang disebutkan di dalam hadis Arba'in. 6. Barakallahu fikum. Ada yang takdir secara umum yang mana tertulis 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Ada penulisan takdir secara tahunan. Mereka mengatakan bahwa takdir ini ditulis pada malam nisfu Sya'ban. Yang benar adalah pada malam Lailatul Qadar, yang itu terjadi pada malam bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.